الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dengan nikmatnya dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sudah absen beberapa hari ya, karena weekend Sabtu Minggu, kemarin juga Senin, karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggal, kita absen. Ini juga telat nih, kita udah telat sekian menit ini mau. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak nanti. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa massul farji bi batnil kaffi. Kita masih bahas tentang hal-hal yang batalkan wudu dan ini hal yang ketiga atau yang keempat. Yang pertama khuruju syai'in minasabilaini, keluar sesuatu dari kemaluan. Yang kedua tidur ala ghairi hayatin mutamakini, tidur dalam keadaan tidak duduk yang menempel tanah pantatnya. Kemudian hilang akal. Yang ketiga bi sukrin au maradin, karena sebab sakit atau juga mabuk. Nah, berarti ini yang keempat nih, wamassul farji. Berarti yang keempat ini lamsu rajulil mar'ah, menyentuh bersentuhannya laki-laki dan perempuan min ghairi ha'irin, tanpa ada penghalang, ghairu mahramin fil asah. Tidak, bukan apa namanya, yang bersentuhan bukan mahram. Berarti ini yang kelima. Wa massul farji bi batnil kafi, menyentuh massa. Massa dengan lams itu artinya sama ya, menyentuh juga. Cuman dalam hal fikih massa itu dibedakan, yaitu bi batnil kafi. Massul farji bi batnil kafi, menyentuh kemaluan. Bi batnil kafi, dengan kaf bagian dalam, batun. Jadi kaf ini seluruhnya begini, kaf nih. Depan belakang ni kaf gitu. Nah ini batin, ini zahirul kaf gitu. Ini batinul kaf, ini zahirul kaf. Maka yang disebut sebagai aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali kaf dan juga wajah. Ya ini kecuali wajah dan juga kaf. Jadi keseluruhannya ini bukan aurat gitu. Jadi kaf ini ya ini dari mulai ujung jari sampai rusuk sampai pergelangan. Itu namanya kaf. Min nawakidil wudu'i, daripada daripada hal-hal yang membatalkan wudu, massu farjil adami, yaitu menyentuh kemaluan manusia. Sawa'un kana min nafsihi, baik itu kemaluan min nafsihi, daripada dirinya sendiri, au min ghairihi, atau orang lain. Min dhakarin au unsa, baik itu orang laki atau perempuan. Min saghirin au kabirin, baik itu kecil atau dewasa. Jadi kemaluan siapa aja kalau disentuh, maka yang menyentuh adalah batal wudunya. Yang menyentuh tuh, yang disentuh enggak batal. Min hayyin au mayyitin, dari baik itu orang hidup atau orang mati. Kubulan kanal malmusu au duburan, baik yang disentuh itu kemaluan depan au duburan, atau kemaluan belakang. Lisidkil farji alal kul, karena setiap tadi yang disebutkan, baik itu kemaluan perempuan, laki, anak kecil, anak gede, mati atau hidup, depan atau belakang, itu namanya farj semuanya. Lisidkil farji alal kulli, karena nama farj kemaluan itu memang ditujui, yaitu yang kemaluan itu depan dan belakang. Wa massu dzakaril maqtu'i, dan menyentuh dzakar al maqtu', kemaluan yang terpotong. Wal asyal, atau kemaluan al asyal yang asyal itu artinya stroke, yang tidak lagi punya pergerakan, dia stroke. Wallamsu bil yadi syalla, dan menyentuh dengan tangan yang juga stroke. Naqidun aidan, itu juga membatalkan wudu. Jadi menyentuh kemaluan yang terpotong. Orang sunat pernah kan? Orang sunat kalau di sini ya, kalau di Jakarta, di beberapa tempat di Betawi, yang sunat itu potongan kulupnya taruh di kelapa gitu. Taruh di kelapa, kelapa bener, kelapa dibolongin masih ada airnya, taruh di situ tuh. Taruh deh di pojokan rumah gitu. Buat apaan? Tahu buat apaan? Sampai kapan ditaruh? Sampai hilang airnya. Sampai itu juga hilang tuh kulupnya gitu. Enggak tahu bagaimana ceritanya. Jadi itu potongan kemaluannya taruh situ. Tapi itu bukan apa namanya, bukan kemaluan yang disebut zakar itu ya, karena zakar itu kan khasyafah wa ma fokoh kan begitu. Tapi pada intinya bahwa menyentuh kemaluan yang terpotong, wal asyal, atau kemaluan yang stroke, atau juga, jadi kan ada orang tua yang stroke sampai bagian kemaluan. Dia mungkin bergerak tangan kanannya doang, dia mungkin bergerak palanya doang, dia mungkin bergerak kakinya doang, tapi selain itu badannya stroke gitu. Ini ada anak muda, anaknya, keponakannya atau cucunya ngurusin itu kakek-kakek yang lagi stroke misalnya gitu. Nyentuh kemaluannya dan dia sudah wudu, maka wudunya pun naqid, itu batal. Itu batal. Walam subil yadi syalla, atau menyentuh kemaluannya bilia disyalla, dengan tangan yang juga stuk, itu juga naqidun, membatalkan wudu. Aidan ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Walau massa bi asbu'in zaidatin, kalau dia menyentuh bi asbu'in zaidatin, dengan jari tambahan, maksudnya jari lima jari dia udah punya, kemudian tumbuh daging, kalau bahasa kita daging tumbuh gitu ya. Jari yang bukan jari lima jari yang biasa, bi asbu'in zaidah, jari yang bertambah. In kanat alastiwa'il asabi' naqadat wa illa fala. In kanat, kalau dia jari tambahan itu ala istiwa'il asabi', itu posisinya istiwa'il asabi' sama dengan arah. Ini jari, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian tumbuh di sini nih, gitu. Jari satu jari, gitu. Ala istiwa il asabi. Saya nggak paham nih ya, saya kurang paham. Jadi yang nggak sampai kepada saya di beberapa penjelasan guru, istiwa il asabi ini nih. Jadi jarinya searah dengan jari tambahan ini. Ini katakanlah jari tambahan. Ini searah dengan jari-jari yang ada, gitu. Jadi enggak, jarinya enggak begini, enggak belok sendiri. Jadi istiwa il asabi itu ini gini. Nah, kalau dia berada di tengah-tengah misalnya jari, itulah khilaf. Itu semua sepakat itu adalah bagian daripada tangan dia, jarinya. Jadi kalau dia ada jari tambahan di sini, ini menyentuh kemaluan, maka ini istiwa il asabi, sepakat itu. Tapi kalau yang di luar D5 kemudian di sini, apa arahnya begini, apakah disebut istiwa il asabi? Kata sebahagian guru, ya begini istiwa il asabi gitu. Jadi arah berdirinya jari tambahan ini sesuai dengan jari yang lima gitu. Tapi kalau dia belok begini jari tambahannya, nah, maka dia bukan disebut istiwa al asabi gitu. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia berada pada istiwa al asabi, jari tambahan tersebut naqadat, maka dia bagian daripada telapak tangan dalam, yang itu membatalkan. Wa illa, kalau dia tidak berada pada istiwa il asabi, fala, maka wudunya tidak batal. Ar-rajihi, menurut pendapat yang rajih. Kenapa dibedakan istiwa dengan gairi istiwa? Karena menyentuh kemaluan itu tidak seperti menyentuh lawan jenis. Kalau menyentuh lawan jenis itu bahasanya lams. Lams itu menyentuh bagian tangan, kaki, pipi, kuping, semuanya itu apa aja jadi bata. Tapi kalau masul forji ini dikhususkan, disempitkan menjadi al-kaf batinul kaf. Maka menjadi bahasan ulama apa yang disebut batinul kaf itu yang mana begitu. Lalu kalau ada jari tambahan itu yang kayak gimana. Itu bedanya dengan mas dengan alam. Kalau mas itu pakai batinul kaf. Kalau lams itu bagian apa aja. Makanya ketika ada jari tambahan ditinjau ala istiwa'il asabi atau ghair istiwa'il asabi. Wa hadza kulluhu fil massi bi batinil kafi, dan hukum yang tadi yang batalin wujud itu kulluhu semuanya fil massi dalam hal menyentuh bi batinil kafi dengan jari dengan batinil kaf dengan telapak tangan bagian dalam. Fa in massa bi dhahril kafi, kalau dia menyentuh dengan zahir, dengan bagian belakang, bagian zahir, al-kafala, maka tidak batalin wudu. Nah, untuk bedain mana zahir, mana batin, gampang. Ini kita punya telapak tangan, kita aduin gini. Nah, sesuai jarinya ketemu dengan pasangannya. Seperti ini. Untuk tahu mana batin dengan mana zahir, gini. Tempelin. Nggak usah kenceng-kenceng amat, karena kenceng pelan juga sama aja hasil gini-gini juga. Nah, gini. Lalu, mana yang terlihat itu zahir, mana yang nggak terlihat itu batin. Jadi, mana yang terlihat, mana yang nggak terlihat, mana yang ini yang terlihat, ini zahir. Yang nggak kelihatan itu batin. Maka, menyentuh kemaluan dengan yang zahir, nggak batal. Atau dengan biharf. Sisi ini enggak batal, karena ini bukan bagian batin. Jadi ketika begini, mana yang kelihatan itu zahir, yang enggak kelihatan itu batin. Maka menyentuh dengan ujung jari, itu enggak batal. Fa'in massa bi dhahril kafi fala. Kalau dia menyentuh kemaluan dengan bagian zahir, itu tidak batalin wudu. Wa kadzal mas, begitu juga menyentuh biharfil kaf. Biharf, harf itu sisi yang tadi itu kita lihat, sisi apa namanya, sisi kaf, sisi kaf. Nah, ini sisinya nih. Nah, menyentuh dengan sisi ini itu tidak membatalkan karena dia bukan bagian dari batinul kaf. Au bi ru'usil asabi, atau dengan ujung kepalanya nih, ujung ini ya. Karena dia tadi bukan bagian daripada zahir, karena ketika ditempelin begitu enggak kelihatan tuh ru'us, enggak kelihatan, kelihatan ru'us. Noh kan kepalanya kelihatan. Maka ru'usul asabi, kepala-kepala jari itu bukan bagian dalam, itu bagian luar, boleh menyentuh. Ya urusan boleh sih, boleh nyentuh ya. Cuman batal apa enggak batal? Nah, itu enggak batal kalau menyentuh dengan ru'usul asabi. Au bima bainahuma, atau menyentuh dengan antara kepala dan juga sisi bagian pinggir sini. Bainahuma, baina ru'usi wa baina harf, di antara sisi dan juga kepalanya jari. Fala yantaqid wudu'uhu 'ala rajihi, wa kawudunya tidak batal menurut pendapat yang rajih. Wa qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, ini jarang nih ya, Imam Taqiyuddin Alif ini jarang banget nyebut ulama beda madhab gitu. Ini cuma sekali-kali. Bukan sekali-kalinya, pernah beberapa kali. Tapi bukan min laisa min khasa isi kifayatil akhyar. Bukan termasuk khasnya kifayatul akhyar menyebut pendapat ulama beda mazhab. Gitu. Biasanya yang beliau sebut itu ulama yang mazhab sendiri. Tapi gak tahu nih dalam masalah ini beliau menyebut Imam Ahmad. Ya mungkin ulamanya, ulama Syafi'i tidak ada perdebatan, jadi biar kaya ini akan informasi disampaikan ulama mazhab berbeda. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, tantakidu taharatu taharah, atau kesucian seseorang itu menjadi batal bil masih dengan menyentuh kemaluan bibatinil kafi, dengan ke telapak tangan dalam, wallahirihi, dan juga bagian luar telapak tangan, li itlaqil masih fil akhbar. Karena al-mas, makna al-mas, makna kemutlakan al-mas fil akhbar dalam hadis-hadis Nabi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak membedakan antara zahir dengan batin, batin dengan zahir. Ulama Imam Ahmad tidak membedakan itu. Menyentuh kemaluan dengan zahir atau dengan batin, yang penting menyentuhnya dengan kaf, itu membatalkan wudu. Gitu. Li'itlaqil masyi, karena yang namanya almas itu dimutlakan, ya mutlaknya almas itu ya dengan dua ini, zahir dengan batin. Dalam hadis Nabi, almas itu ya artinya almas itu ya dengan zahir dan batin. Jadi kalau dalam hal menyentuh lawan jenis, Syafi'i yang paling sempit. Pokoknya sengaja enggak sengaja, niat enggak niat, sentuh apa disentuh, pengen enggak pengen, batal wudunya. Itu Syafi'i paling sempit, kan gitu. Imam Ahmad yang lebih apa istilahnya, kalau nyentuhnya enggak pakai syahwat sih enggak batal gitu. Kalau nyentuhnya pakai syahwat itu yang batal. Imam Abi Hanifah yang lebih luas, nyentuh mah enggak apa-apa, pakai syahwat juga boleh, karena lamastu munisa artinya menggauli, menjima. Itu kalau dalam hal menyentuh lawan jenis, yang paling sempit mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau menyentuh kemaluan, yang paling sempit itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau memutlakkan menyentuh dengan telapak tangan, baik depan atau belakang, pokoknya batal. Tapi kalau Syafi'i membedakan antara zahirul kaf dengan batin al-kaf. Imam Abi Hanifah malah enggak batal. Imam Abi Hanifah enggak batal sama sekali. Warad Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, batal menyentuh kemaluan dengan depan atau belakang, dengan batin, apa bagian telapak tangan dalam atau telapak tangan luar, itu batal. Karena almas itu artinya yang disebutkan dalam hadis, almas itu ya artinya menyentuh dengan batin atau dengan zahir. Warad Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyanggah. Imam Syafi'i menyanggah, ya kalau dalam bahasa kita radda itu menolak. Waradda Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyanggah pernyataan Imam Ahmad dzalika bi anna fi ba'dil akhbari, bahwasanya dalam sebahagian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafzul ifdha. Jadi sebahagian hadis Nabi tentang masalah menyentuh kemaluan batalin wudu itu tidak semuanya dengan kalimat almas. Tapi ba'dul akhbar, sebahagian hadis lafzul ifdha itu pakai kalimat al-ifdha. Man afdha dzakarahu falyatawadda, dengan kalimat al-ifdha. Wa ma'lum, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, annal murada, bahwasan yang dimaksud minal akhbari dari banyaknya hadis wahidun. Jadi dalam satu masalah kalau muncul banyak hadis itu pasti maksudnya cuma satu. Hadis yang satu menjelaskan hadis yang lain kan gitu. Enggak mungkin Nabi Muhammad dengan satu masalah pengennya dua, pengen tiga. Itu kan bikin bingung, dan itu bukan karakter dari sebuah hukum syariat. Itu bikin bingung kagak. Pasti maksudnya satu begitu. Maka itulah ada ulama yang tugasnya ijtihad kan gitu. Annal murad minal akhbari wahid, bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis Nabi dalam masa ini itu pasti satu maksudnya. Wal ifdha'u, dan ifdha, kalimat ifdha fil kaffi, kalau disandingkan dengan telapak tangan. Ustaz Akil Muhammad Haidar Ahlan, Ahlan Begum. Kalau disandingkan telapak tangan dengan telapak tangan, wal masu artinya al masu bibatnil kaffi, yaitu al mas menyentuh bibat nil kafi dengan telapak tangan bagian dalam. Wa qawlu Syafi'i fil lughati hujjatun, dan perkataan Imam Syafi'i fil lughati hujjah, yaitu jadi hujjah. Perkataan Imam Syafi'i dalam masalah bahasa itu hujjah, jadi dalil. Dan ini bukan orang Syafi'i doang yang ngomong kan gitu. Fairuz Abadi. Fairuz Abadi itu kitab apa Ustaz Akil tuh, kitab bahasanya. Itu mengatakan demikian. Jadi banyak ulama-ulama lughah mengatakan qaulu Syafi'i fil lughah hujjah, perkataan Imam Syafi'i dalam bahasa-bahasa itu bisa jadi dalil. Jadi hatta syu'ara wan nahwiyyin yastadil biqauli Syafi'i, sampai orang-orang penyair, orang-orang bahasa itu nyari hujjahnya, apakah benar bahasa Arab kayak gini kayak gitu, nyari hujjahnya salah satunya dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kan gitu, Imam Syafi'i masyhur ya, kecilnya di suku Hudzail. Suku Hudzail itu orang yang suku yang paling paling tinggi level bahasa Arabnya. Jadi sehingga kalau dia terbiasa dalam suku Hudzail, wah itu bahasa Arabnya levelnya paling tinggi. Ya kalau kita di sini ya, kayak kita di sini ya, orang kalau mau belajar bahasa Inggris, no, kong ke kampung Pare kan itu, kampung Inggris di Pare gitu. Orang kalau mau ke militer, no, di Akmil, Malang kan gitu. Orang kalau mau ke mana komputer tuh di mana ITB dan sebagainya. Al-Qamusul Muhid, Al-Fayrus Abadul Qamusul Muhid. Itu belum mengatakan demikian. Qawlu Syafi'i fil lughati hujjah. Jadi apa yang dimaksud oleh Imam Ahmad bahwa batin apa bahwa almas bil kaf itu zahir dan batin, kita sanggah dengan perkataan siapa? Kita sanggah dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, dan perkataan Imam Syafi'i dalam masalah bahasa itu hujjah, dan hujjah itu maklum, artinya seluruh ulama tahu kalau Imam Syafi'i itu bisa jadi hujjah dalam masalah bahasa, kan begitu. Jadi semua orang yang apa kalau bahasa kita penggiat bahasa Arab tahu kalau yang namanya Imam Syafi'i itu perkataan jadi hujjah dalam masalah bahasa. Ma'anna dzalika masyhurun fil lughati wa ma'anna dan dzalika, ini maksudnya kalimat lafzul ifda ini masyhur, itu sangat masyhur, dikenal artinya bahwa ifda itu masuk bibat nil kafi fil lughati dalam masalah bahasa. Qala fil mujmal Imam Ibn Faris, ini Al-Mujmali kitab bahasa. Qala fil mujmali, dikatakan dalam kitab Mujmal Imam Ibn Faris, al-ifdha'u lughatan, al-ifdha secara bahasa, idha udhifa ilal yadi, kalau dia disandingkan ilal yadi kepada tangan, kana ibaratan, itu artinya adalah ibarat, artinya istilah, anil masyi, untuk menyentuh bibatnil kafi dengan bagian dalam telapak tangan. Taqulul Arab. Nah, contohnya orang Arab mengatakan afdaitu biyadi ilal amiri mubayian. Afdaitu biyadi, aku afdokkan tanganku kepada amir, kepada pemimpin sultan mubayian, sambil saya berbaiat kepada dia. Afdaitu itu artinya bersalaman, menyentuh bagian dalam telapak tangan-tangannya dengan telapak tangan si Amir. Si Amir itu artinya sultan gitu ya. Mubayian, dia kalau bayat dia salaman. Ini ubayuka ala anta dan terus gitu. Afdaitu. Wa ilal ardi sajidan wa afdaitu, aku afdokkan tanganku ilal ardi kepada tanah, sajidan sambil sujud. Maksudnya menaruh telapak tangan bagian dalam itu enggak begini, tapi bagian tangan dalam ilal ardi kepada tanah saji dan sambil aku sujud. Ai idza massaha, ketika dia menyentuhnya bibatiniha dengan bagian dalam telapak tangan. Wa kadza dzakarahu al-Jauhari. Wah, ini Imam Ahmad cuma ngomong sekali, Imam Taqiyuddin al-Hisni bantahnya banyak banget. Imam Syafi'i dia jadi hujjah. Imam Ibn Faris Al-Mujmal jadi. Yang ketiga ini dia bikin lagi sanggahan buat Imam Ahmad. Wa qadza dzakarahu al-Jauhari. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jauhari. Imam Al-Jauhari kitab bahasanya apa Ustaz Akhil? Kitab bahasanya Imam Al-Jauhari As-Sihah. Tajul tajul lughah fi sihatil arabiyah. Ayat sering disebut dengan istilah As-Sihah fil lughah. Jadi kalau di hadis ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Imam Ibnu Hibban, dalam bahasa juga ada Sahih Al-Jauhari. Biasa disebut dengan As-Sihah Al-Lugh. Itu nama aslinya Tajul Arabiyyati Tajul Lughati was-Sihah Al-Arabiyyah. Disingkat jadi As-Sihah fil Lughati. Kemudian Imam Al-Fakhrurazi Al-Hanafi yang punya kitab Ahkamul Quran Al-Jassas, Fakhrur Razi Al-Jassas, itu kemudian mengikhtisar kitab sahih, hanya sahih lughahnya Imam Al-Jauhari, jadi kitab namanya Mukhtarus Sihah. Al-Jauhari Sihah. Jadi Al-Jauhari itu waktu itu ya ceritanya gitu ya, ngelihat banyak kitab hadis punya Sahih Al-Bukhari, punya Sahih Al-Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau gitu kita orang bahasa bikin juga lah kitab sahih gitu. Orang hadis juga boleh bikin kitab sahih, masih kita nggak boleh. Kita bikin as-sihah fil lughah. Ini yang benar-benar dari bahasa ini gitu. Maka jadilah kitab Tajul Arabiyyah atau Tajul Lughah was-Sihah al-Arabiyyah, disingkat jadi as-sihah fil lughah Imam Al-Jauhari. Kemudian Al-Jassas dari kalangan Al-Hanafiyah ikhtisar kitab jadi Mukhtar as-Sihah. Wa dhahaba ba'dul ulama, kata Imam Al-Jawhari dalam kitab Sihah fil Lughah, dhahaba ba'dul ulama'i, sebahagian ulama berpandangan. bukan. Ini sudah selesai. Enggak, ini bukan perkataan Imam Al-Jawhari. Jadi Imam Al-Jawhari cuma jadi, apa istilahnya, tambahan informasi bahwa yang namanya ifdho itu menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan, itu juga disebutkan oleh Imam Al-Jawhari. Nah, selesai sampai situ. Wa dhahaba ba'dul ulama'i, sebahagian ulama berpandangan, ila annal mas, bahwasanya menyentuh kemaluan, la yanqud itu tidak membatalkan wudu, muhtajjan berhadis atau berdalil bi hadis Talq bin Ali, berdalil dengan hadis Talq bin Ali. Talq bin Ali itu hadisnya ketika beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, afana tawaddu min masjid dzakar, ya Rasul, apakah kita wajib berwudu ketika kita menyentuh kemaluan? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, mahiya illa bud'atun minka, kemaluan itu Bud'ah itu bagian dari tubuh kamu. Bud'ah itu sama seperti kuping, sama seperti hidung, sama seperti tangan, sama seperti paha, sama seperti kaki. Itu bud'ah, bagian tubuh kamu. Kalau kamu menyentuh kuping gak batal, kenapa menyentuh kemaluan batal? Kalau kamu menyentuh hidung gak batal, kenapa menyentuh kemaluan batal? Itu kan sama-sama bud'ah juga, sama-sama bagian daripada tubuh kamu. Itu hadis Talq bin Ali gitu. Ini masyhur ya perdebatan hadis antara apa ikhtilaf hadis Talq bin Ali dengan hadis Busrah binti Sofwan, dan hadisnya nggak bisa dikumpulin gitu. Makanya salah ulama antara menggugurkan hadis yang satu mengamalkan yang lain atau mengumpulkan, karena nggak bisa dikumpulin nih, dua-duanya kontradiksi gitu, dan juga apa namanya tinggal di nasah wal mansukh gitu. Wa hujjatu syafi, dalilnya Imam Asy-Syafi'i, dalilnya ulama Asy-Syafi'i, hadis Busrah tadi, hadis Busrah binti Sofwan. Hadis Busrah binti Sofwan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Busrah dan juga Sofwan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya falyatawaddo, maka dia harus berwudu lagi. Sahahahu Imam Ahmad, disahihkan oleh, jadi hadisnya apa namanya Busrah binti Sofwan ini dikatakan sebagai nasikh, sebagai penghapus hadis Talq bin Ali gitu. Walaupun bukan cuma itu doang dalilnya. Sahahu Imam Ahmad mensahihkan hadis ini, wa Tirmidzi dan juga Imam At-Tirmidzi wa ghairuhuma, dan juga selain Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi ulama hadis pun mensahihkan ini. Wa qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, ala syahwa ala syarati syaikhain, hadis Busrah binti Sofwan ini sahih, dan sahihnya ala syarati syaikhaini, sesuai dengan syarat sahihnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, innahu asahhu syai'in fil bab, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Asahhu syai'in fil babi, kita sudah singgung ya di pertemuan yang kesekian itu, asahhu fil syai'in fil bab itu ibarah, itu ibarat bukan untuk mensahihkan. Tapi di antara hadis-hadis yang lain gitu ya, itu kebanyakannya dhaif, yang paling mending ya ini begitu. Tapi Imam Al-Hakim mengatakan ini sahih begitu. Mungkin maksud Imam Al-Bukhari itu bukan lagi maksud yang kemarin kita sebut, tapi maksudnya itu yang beneran sahih begitu. Qala Ibn Hibban, dikatakan oleh Imam Ibn Hibban wa ghairuhu atau juga selain Ibn Hibban, wa khabaru Talq, dan hadisnya Talq bin Ali, fi adami naqti, bahwasanya menyentuh kemaluan tidak batalin wudu, mansukhun bihi, itu dihapus dengan hadis ini, hadis Busra binti Sofwan. Jadi kan teknisnya atau caranya ulama ketika menemukan ada dua hadis yang berlawanan, yang paling pertama kan al-jam'u, mengumpulkan. Kalau bisa dikumpulin, kita kumpulin. Kenapa harus dikumpulin? Supaya kita enggak ta'til hadis. Supaya kita enggak ngelakuin apa yang dibenci oleh ulama, yaitu membatalkan satu hadis. Kalau kita ini, gitu. Jadi kalau bisa dikumpulin, dikumpulin. Makanya bentuk doa kita tuh ada yang angkat tangannya begini, ada yang angkat tangannya begini, kan begitu. Itu kan salah satu bentuk al-jam'u bainal ahadis. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sekali waktu berdoa begini, tapi di istisqa Nabi Muhammad doanya kok begini gitu. Nah, dikumpulin. Maka kata ulama, kalau doanya minta kebaikan begini, tapi kalau doanya minta menolak, mohon untuk dijaga dari keburukan, doanya begini. Nah, itu al-jam'u bainal haditsaini. Tapi kalau apa namanya nggak bisa dikumpulin gitu ya, nggak bisa dikumpulin ya, mesti salah satunya ada yang ditakwil gitu, ditakwil, digiring pemahamannya ke satu hadis yang contoh ya, kayak Imam Malik rahimahullahu taala kan mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Itu inda kulli shalah, kata Imam Malik, dia enggak sepakat kan. Imam Malik enggak suka. Imam Malik di waktu kita bahas tentang siwak, kita juga singgung pernyataan Imam Malik. Imam Malik enggak suka kalau ada orang siwakan di masjid kan gitu. Kan itu pekerjaan bersihkan najis, bersihkan kotoran, enggak pantas ada di masjid. Maka inda kulli shalah itu enggak kita batalin hadisnya, cuman kita ambil pemahamannya, kita geser kepada inda kulli man arada shalah, kepada setiap orang yang pengen salat, itu inda kulli wudu. Karena dalam hadis yang sahih juga Nabi Muhammad mengatakan si waktu inda kulli wudu, maka pemahaman atau hadis teks yang menyebutkan inda kulli shalah, setiap kali salat, itu mahmulun ala iradat dhihab ila shalah. Itu mahmul, kita pahami hadisnya bahwa itu untuk orang yang pengen berangkat sholat. Bukan ketika sholat, tapi pengen berangkat sholat, ya ketika di rumah, ketika dia wudu. Maka siwakannya itu pas wudu, bukan pas sholat. Gitu. Itu al-jam. Tapi kalau nggak bisa dijam, nggak bisa juga ditakwil salah satunya, maka apa? Barulah kemudian saling menjatuhkan. Bukan saling menjatuhkan, dinilai mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, Talak bin Ali itu orang yang Islam sudah lama, dikatakan demikian. Sedangkan Busrah binti Sofwan itu adalah orang yang Islamnya belakangan. Maka hadis Busrah binti Sofwan dikatakan sebagai nasikhun, itu menasikh hadisnya Talak bin Ali radhiyallahu anhu begitu. Walaupun dalam kaidah lain kan dikatakan, dalam kaidah usul fikih, al-musbit muqaddam 'ala al-manfi. Al-musbit, yang mendatangkan satu hukum yang baru, itu didahulukan daripada an-nafi, yang tidak mendatangkan hukum. Hadis Talq bin, itu kaidah usul fikih. Hadis Talq bin Ali itu tidak mendatangkan hukum sama sekali. Hiya, gitu-gitu aja. Hadis Talq bin Ali itu tidak mendatangkan hukum sama sekali, karena menyamakan seluruh anggota tubuh ini dengan yang lain, bahwa menyentuhnya enggak batal. Enggak ada hukum yang dibangun dari hadis Talq bin Ali. Karena memang aslu bara'ati dhimmahnya, hukum asalnya ya kita megang tubuh kita enggak batal, itu aslinya. Dan hadis Talq bin Ali itu tidak memberikan hukum apa-apa. Sedangkan hadis Busrah binti Sofwan itu mendatangkan hukum baru, bahwa yang namanya menyentuh kemaluan batal wudunya, karena dia mendatangkan hukum baru dari hukum aslinya. Maka al-musbit kaidahnya gitu, al-musbit muqaddamun 'alal manfi. Hadis yang mendatangkan isbat, mendatangkan hukum baru, itu didahulukan, diamalkan lebih dulu daripada hadis yang tidak memberikan hukum sama sekali. Makanya hadis Busra binti Sofwan diamalkan hadisnya oleh mazhab Asy-Syafi'iyah dengan kaidah itu gitu. Selain kaidah an-nasy wal mansukh tadi. Mudah-mudahan paham ya. Tanggung nih berapa baris lagi di biar. Wala yanqudu mas suduburil bahimati, dan tidak batal menyentuh kemaluan hewan. Jadi kemaluan yang tadi disebut batal itu kemaluan seluruh kita, seluruh orang. Tapi kalau kemaluan hewan itu tidak membatalkan. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan demikian. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut udah setengah jam lebih, di jam 6 udah pagi, orang lupa berangkat kerja. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi tambahan ilmu sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dan bagi para asatid, bagi para sarjana muslim, bagi para kiai, ajengan yang mengikuti kajian ini, mohon untuk minta perhatian untuk mengoreksi apa yang keliru dari pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, atau juga apa yang salah dari penerjemahan, atau juga apa yang tidak benar, tidak lurus dari penjelasan kitab Kifayatul Akhyar yang saya sampaikan tadi. Saya dengan sangat senang sekali menerima koreksian tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui chat pribadi di WhatsApp atau juga ke Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.